sana di seberang lautan yang selalu ku nantikan. Setiap saat ku rindukan, setiap malam ku impikan. Oh angin yang bertiup, sampaikan salamku ini untuk kasihku di seberang yang kini tetap terbayang. Biarpun waktu berganti masa, tunggu saatnya akan tiba. Pada saat mendatang, engkau akan kujelang. Saat mendatang, kau akan.